Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang pendidikan anak dari kitab Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Nasihat yang ke-21, wahai ibu, antusiaslah agar anakmu duduk dan bergaul dan bersahabat dengan anak-anak yang saleh. Maka ini dia seorang ibu yang salihah, Ummu Sulaim, datang membawa anaknya Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Anasun khadimuka ya Rasulullah. Anas ini adalah pelayanmu wahai Rasulullah. Maka ini menarik, ini dimaknai oleh Ummu Abdillah, ini adalah bagian dari usaha orang tua agar anaknya berinteraksi dengan orang-orang saleh dengan menjadi pelayan bagi orang saleh, semacam Anas menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas. Maka doa Nabi ini dalil bahasanya harta yang banyak tidak tercela. Bahkan harta yang banyak dan berlimpah, manakala di tangan orang-orang yang soleh, itu satu hal yang menjadi sumber pahala, sumber ganjaran, sebagaimana pengakuan sahabat-sahabat Nabi yang miskin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi memborong pahala. Maka banyak ini semata-mata harta yang banyak itu tidak tercela. Ya, harta yang banyak itu tercela manakala karena mengurusinya melalaikan dari akhirat, melalaikan dari agama, dan melalaikan hal-hal yang lebih penting. Dan ya Allah, wa waladahu, ya banyakkanlah anaknya. Ya, maka doa Nabi ini dalil bahwasanya ya, punya anak yang banyak itu bukan aib, bukan satu hal yang memalukan, namun itu satu nikmat Allah yang besar dan satu karunia Allah yang luar biasa. Namun harta dan anak, harta yang banyak dan anak yang banyak itu akan maksimal manfaatnya manakala Allah berkahi. Wa barik lahu fihi, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Anas fihi, di dalamnya, pada hartanya, demikian juga dan atau anaknya. Maka yang dicari oleh seorang muslim itu bukan hanya kuantitas banyaknya harta, namun juga kualitas harta. Dan di antara faktor yang mempengaruhi kualitas harta adalah keberkahan harta. Kemudian kemudian Ummu Hudzaifah itu bertanya kepada anaknya, sahabat Nabi, Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqalat lahu, sang ibu bertanya pada anaknya, mata ahduka, kapan engkau terakhir bersama Nabi? Ta'ni bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan waktumu terakhir bersama Nabi? Jawaban Hudzaifah, mali bi ahdun, aku tidak berjumpa dengan beliau sejak sekian atau sekian hari. Fanalat minni, maka ibuku mencelaku. Fakultulaha, akhirnya aku katakan pada ibuku, da'ini, biarkan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku sholat maghrib bersama Nabi dan aku akan meminta kepada Nabi agar mendoakan ampunan untukku dan untukmu. Maka aku pun lantas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku sholat maghrib bersama Nabi. Fasalla, Nabi pun sholat sampai Nabi sholat isya. Kemudian Nabi pergi infalata, pergi itu pergi pulang. Lantas aku mengikuti Nabi dan Nabi mendengar suaraku. Dan Nabi bertanya, man hada, siapa itu? Kemudian Nabi menebak, Hudzaifatu, apakah itu Hudzaifah? Kukatakan, na'am betul. Qal, Nabi mengatakan, ma hajatuka, ghafarallahu laka wa li ummika. Apa hajatmu wahai Hudzaifah, semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Masya Allah, belum diminta sudah didoakan sebagaimana yang diharapkan. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna hadha malakun lam yanzil al-arda qattu qabla hadhil lailati. Ini ada seorang malaikat yang turun ke bumi. Ini ada seorang malaikat. Tidaklah dia belum pernah turun ke bumi sekalipun sebelum malam ini. Istadana Rabbahu, malaikat ini minta izin pada Rabbnya untuk mengucapkan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Bi'anna Fatimata, bahasanya Fatimah itu adalah sayyidah pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Walid Syekh Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Artinya beliau nilai hadis ini hadis yang kuat. Ya, sisi pendalilannya adalah celaan ibunya Hudzaifah kepada anaknya karena lama tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, dan menanyainya, kapan engkau terakhir berjumpa dengan Nabi? Dan mencela Hudzaifah karena sudah lama tidak berjumpa dengan Nabi. Maka sikap ibunya Hudzaifah ini menunjukkan antusias orang tua agar anaknya itu, lingkaran anaknya adalah orang-orang yang baik. Dan memotivasi anaknya untuk bertemu, berjumpa, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian menjadi kewajiban ayah dan ibu untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam mendidik anak. Setelah itu, wal hidayatu biyadillahi. Hidayah ada di tangan Allah. Manusia tidaklah mampu memberikan hidayah untuk dirinya sendiri, lebih-lebih lagi memberikan hidayah untuk orang lain. Kita lihat Nuh alaihissalam. Salah satu Nabi Allah. Nuh tidak mampu memberikan hidayah pada anaknya. Dia desak anaknya supaya bersama mereka. Bersama Nuh dan orang-orang yang beriman. Namun walam yakum ma'al kafirin. Dan tidak bergabung dengan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dalam keadaan ombak. Air semakin meninggi. Ya, boleh jadi ada ombak yang datang silih berganti. Nada Nuh ni benahu. Nuh berteriak dari kejauhan. Memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Dan anaknya itu berada di tempat yang jauh. Ya, Nuh mengatakan, ya bunayarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, orang-orang yang baik-baik. Wala takum ma'al kafirin. Dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Dan bayangkan ucapan seorang ayah yang penyayang. Yang demikian sayang kepada anaknya. Di detik-detik terakhir. Meskipun anaknya itu beling, nakal. Sebelum kejadian ini, di detik-detik terakhir yang bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan anak, maka Nuh pun berupaya untuk menyelamatkan anaknya. Bayangkan ketika air air meninggi, turun air berlimpah, bercurah-curah dari atas, menyembur dari bawah. Kemudian ada gelombang-gelombang, ada gelombang-gelombang ombak-ombak yang menghalangi antara Nuh dan anaknya. Ya, bayangkan ketika anaknya berenang menuju menuju gunung tertinggi dan Nuh berada di kapal dalam keadaan hujan deras, ya, dengan hujan yang hebat, Nuh pun masih berteriak teriakan seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik kendaraan bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Maka di sini kita jumpai semangat, antusias seorang ayah agar anaknya tidak bersama dengan orang-orang yang ingkar. Dan agar anaknya bergabung dan bersama dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Maka anak durhaka ini menjawab, yang Allah ceritakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i, aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi aku dari air. Dan bayangkan betapa sayangnya Nuh. Ucapan anaknya itu masih disanggah, karena dia ingin anaknya selamat. Nuh mengatakan la asima. Di sini isim fa'il, maknanya isim maf'ul. La asima artinya la ma'suma al-yaum, wahai anakku, tidak ada orang yang bisa terlindung di hari ini min amrillahi, dari ketentuan dan azab Allah, illa marrahim, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Dan ini kalimat terakhir yang disampaikan oleh Nuh kepada anaknya. Di detik-detik terakhir pun Nuh masih mendakwai anaknya. Apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauju fakana minal murwaqin. Dan Nuh dengan anaknya terhalang oleh ombak, ombak yang besar, fakana, yang menggulung anaknya dan menenggelamkannya. Fakana minal murwaqin, jadilah dia bagian dari orang-orang yang tenggelam. Lihat, demikalah sayang orang tua yang sebenarnya. Ini keinginan yang kuat anaknya agar selamat dari azab Allah. Keinginan yang dalam agar anaknya tidak bersama orang-orang kafir. Keinginan yang menggelora agar anaknya itu bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Dan ini Nabi, dan perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati orang tuanya agar meninggalkan kemusyrikan. Fi ghairi masuratin. Dan itu Allah ceritakan dalam beberapa surat. Sang ayah pun tidak mau tunduk dengan nasihat anaknya. Bahkan ayah ini mengatakan, la ilam tantahi la arjumannak, seandainya engkau tidak berhenti menasihatiku, maka akan kurajam dirimu wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulihu ala ammihi, mendesak-desak pamannya Abu Talib agar masuk Islam. Namun Abu Talib meskipun tahu kebenaran Islam ini secara di dataran pengetahuan, dia sudah punya pengetahuan yang benar. Namun yang jadi problem bukan aspek pengetahuan, namun yang jadi problem adalah aspek perilaku. Yaitu semestinya kalau sudah tahu itu baik diikuti. Dan ternyata Abu Thalib memilih untuk enggan dan meninggal dalam keadaan musyrik dan kisah-kisah yang lainnya yang banyak. Wa hasala hadza, dan sejenis itu pun terjadi pada banyak ulama salaf. Yaitu sudah berupaya untuk mendidik anak, namun ternyata anaknya tidak sebagaimana diharapkan. Dan ini menunjukkan bahasanya hidayah itu di tangan Allah. Ada seorang ahli hadis besar di zamannya, Syu'bah ibn Hajjaj. Ya, dia adalah beliau ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah bercerita tentang anaknya. Wulida li waladun, aku punya anak. Fasamaitu Sa'dan, kunamai anakku itu dengan nama Sa'ad, agar dia menjadi anak yang berbahagia karena bertakwa. Ternyata dia pun tidak bahagia dengan takwa, tidak pula orang yang sukses. Wakana yakulu fihi, dan Syu'bah ini berkata tentang anaknya. Dia perintahkan, dia minta anaknya untuk belajar, didorong untuk belajar. Bapak dal bapaknya itu ulama besar. Ulama besar di zamannya dan sampai zaman ini dalam bidang hadis. Gak mau belajar, biasanya banyak anak gak mau belajar sama ayahnya sendiri. Ya sudah, belajar sama yang lainnya. Syu'bah mengatakan pada anaknya, idhab ila Hisyami Dastawi. Pergilah, belajar ke tempatnya Hisyam bin Dastawi. Apa jawaban anaknya? Uridu an ursilal hamama. Kalau dalam bahasa Jawa, saya ingin ngeplek doro. Saya ingin melepas burung dara, mainan burung dara. Pergi kemana dilepas, nanti ditungguin atau bagaimana. Bayangkan, ini ulama, ini anak, ulama besar di bidang hadis. Ulama top, paling top di bidang hadis di zamannya sampai zaman ini. Ini bisa tentang anaknya Syu'bah ini bisa dilihat di Mizanul Iktidal. Diminta ayahnya meminta anaknya untuk pergi belajar, malah anaknya, saya dulan saja, saya main saja, mau mainan burung dara. Jadi tidak bisa melihat pentingnya ilmu. Padahal dia lihat ayahnya tekun dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya anak yang melihat orang tuanya sibuk dengan hal yang manfaat itu tidak otomatis anak juga ikut terpengaruh untuk sibuk dengan hal yang manfaat. Sebagaimana suami yang sibuk dengan hal yang manfaat, sibuk dengan belajar, sibuk dengan buku, itu belum tentu istrinya juga tertular. Boleh jadi istrinya memilih kesibukan yang lainnya. Sebagaimana anaknya juga memilih kesibukan yang lain. Maka hal ini menunjukkan bahasanya al-hidayatu biyadillahi. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita perhatikan Ismail bin Ibrahim bin Muqsim. Itu dikomentari. Dikomentari bahasanya dia adalah ar-rajulu as-salih. Ya, Ismail bin Ibrahim ini adalah orang yang saleh. Min dimni auladihi, termasuk di antara anaknya adalah Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ini punya anak namanya Ibrahim. Gimana itu anaknya? Wa wajah min jilid. Ya, dan anaknya ini, Ibrahim ini, adalah akidahnya Jahmiyah tulen. Wa yaqulu bi khalqil Qur'ani. Dan dia mengatakan berkeyakinan kemakhlukan Al-Quran. Jadi bapaknya orang soleh dan tidaklah disebut soleh tanpa akidah yang lurus. Maka bapaknya orang yang soleh artinya akidahnya lurus. Jadi, tidak punya akidah yang sesat. Meskipun demikian anaknya bisa terpengaruh dengan aliran sesat. Sehingga akidahnya akidah yang sesat. Meyakini kemakhlukan Al-Quran. Maka ini di antara hal-hal yang menunjukkan bahasanya al-hidayatu biyadillahi. Hidayah itu ada di tangan Allah. Meskipun demikian, namun tidak boleh tidak harus melakukan usaha. Dan jika Allah menginginkan pada anak itu kebaikan yang besar, maka Allah akan jadikan anak itu nurut dengan nasihat-nasihat. Namun jika Allah inginkan padanya selain itu, masalah ya, karena demikian jeleknya keburukan, sehingga tidak selayaknya kita katakan keburukan. Namun diksi yang dipakai, kalau Allah inginkan padanya, pada anak itu kebaikan yang besar, Allah akan buat dia nurut dengan nasihat-nasihat yang baik. Namun jika Allah inginkan padanya selain itu, karena betapa jeleknya kejelekan, maka tidak layak disebutkan. Fayusiru, maka dia akan ngotot dengan kebatilan. Seorang penyair mengatakan, idza kana tiba'u tiba'u sau'in, jika karakter itu karakter rusak, karakter jelek, fala adabun yufidu. Maka pendidikan itu tidaklah bermanfaat, adab itu tidaklah bermanfaat, wala adibu, tidak pula orang yang mendidik pun bermanfaat. Fa inna ba'dal auladi, sebagian anak itu menjadi azab untuk ayah dan ibunya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, inna min aswajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Sebenarnya di antara istri dan anak-anak kalian, itu ada yang jadi musuh bagi kalian, maka waspadailah mereka. Di sini ada min aswajikum. Min di sini dalam ayat ini tabaiyah menunjukkan sebagian, jadi diterjemahkan dengan di antara. Coba admin kemudian menghadirkan tafsir surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan untuk mereka, maksudnya di antara istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Apa yang dimaksud istri dan anak itu jadi musuh? Likaunihim yusriluna kum antikirillahi wal jihad fi sabilihi. Karena istri itu menyibukkan kalian. Menyibukkan suaminya. Sehingga suaminya tidak bisa mengingat Allah dan berjihad di jalannya. Istri yang terlalu manja. Sehingga aktivitas ibadah suami itu dihalangi suaminya untuk melakukan aktivitas ibadah. Dan dihalangi suaminya dalam aktivitas jihadnya di jalan Allah. Dan di antara bentuk jihad di zamannya adalah jihad ilmu, jihad dakwah. Maka istri yang terlalu manja sehingga suami itu tidak beribadah, dihalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, dihalangi dengan aktivitas luar rumah yang itu untuk tujuan jihad memperjuangkan agama Allah. Di komplain, di ini, dituduh tidak care dengan keluarga, dituduh tidak punya perhatian, tidak cinta dan sayang, dan seterusnya. Kemudian bentuk yang lainnya adalah uyuthabitunakum, dan gembosi kalian dalam kebaikan. Jadi kalau ada suaminya berniat untuk melakukan kebaikan, digembosi. Ya, diupayakan supaya gagal. Fahdharuhum, maka untuk suami-suami yang mendapatkan kondisi semacam ini, Allah peringatkan, waspadailah mereka. Ayu athiru fikum, jangan sampai mempengaruhi kalian. Kemudian Allah katakan lanjutannya ayat, wa in ta'fu wa tasfahu wa tarfiru, jika kalian maafkan, yaitu kalian tidak menghukum karena kesalahan mereka, berpaling dari mereka dan menutupi mereka, makasihnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan menyayangi kalian, dan balasan itu sejenis dari perbuatan yang dilakukan. Di tafsir Ibnu Katsir saya ingin tambahkan makna ayat ini di tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang istri dan anak, bahasanya di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi suaminya, musuh bagi ayahnya. Bimakna dalam pengertian ayah itu atau suami lalai dengannya sehingga tidak melakukan dan terhalang untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Sehingga ayat ini semakna dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal itu, harta dan anak, bisnis, kantor, itu melalaikannya dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, faulaika humul khasirun, hanyalah mereka orang yang merugi. Meskipun nampaknya beruntung karena gaji yang besar, karena untung yang banyak. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, fahdharuhum, waspadailah mereka. Ibnu Zaid mengatakan, yakni ala dinikum. Waspadailah, jangan sampai merusak agama kalian. Penjelasan lebih lengkap disampaikan oleh Mujahid tentang apa bentuk jadi musuh. Apa itu istri yang jadi musuh? Kata Mujahid, yahmilu rajula, istri dan anak tersebut mendorong ayahnya atau suaminya untuk memutus kekerabatan. Jadi karena gara-gara sayang istri, seorang laki-laki bermusuhan dengan kakaknya. Bermusuhan dengan kakaknya. Karena sayang istri, dia seorang laki-laki bermusuhan dengan adiknya. Putus kekerabatan. Dan memutus kekerabatan yang paling jelek adalah durhaka dengan orang tua. Gara-gara cinta yang berlebihan dengan istri, seorang suami, seorang anak laki-laki rela durhaka dengan orang tuanya sendiri. Rela untuk bentak dan maki-maki orang tuanya sendiri dalam rangka mencari ridho istrinya. Dan sehingga mendorong untuk memutus kekerabatan dan bermaksiat kepada Rabbnya. Sehingga masih kata Mujahid, fala yastati'u rajulu ma hubbihi, maka si laki-laki ini tidak mampu karena demikian cintanya kepada istrinya kecuali taat sama istrinya. Ya, istrinya pengin ya, agar ya, si suami ini jadi anak durhaka ya. Suaminya manut. Nah, kemudian itu kemudian yang penjelasan yang lain disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika beliau lanjutannya Mas Ian, ketika ditanyai oleh seseorang tentang makna ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan fahaula, maka mereka itu adalah sejumlah orang yang masuk Islam di Mekah, min Mekah, kemudian mereka ingin datang berhijrah datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas istri dan anaknya enggan untuk membiarkan suaminya pergi ke Madinah. Itu penjelasan dari Ibnu Abbas. Kembali ke nasihat Linisa. Ya, jadi di antara bentuk istri jadi musuh bagi suaminya adalah ketika istri itu menjadi sebab suaminya menjadi anak durhaka. Ketika menjadi sebab suaminya maksiat kepada Allah, suaminya korupsi, suaminya meninggalkan sholat jamaah, bahkan meninggalkan sholat demi istri, maka inilah istri yang jadi musuh bagi suaminya. Dan wayakul, dan Allah Ta'ala berfirman, tadi juga sudah kita baca, ya ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Fahuwa, maka anak atau sebagian anak itu menjadi azab bagi orang tuanya jika anak ini jadi sebab kesesatan ayah dan ibunya. Dan sibuknya ayah dan ibunya an, sehingga jauh dari agama. Di antara contohnya adalah sebagai berikut. Ini, seorang ayah muslim. Ketika anaknya sakit, ayah ini berupaya kesembuhan anaknya dengan datang ila munajimin, ke dukun. Ini, ahli nujum, au musyawadzin, atau dukun penipu. Ini gara-gara sayang anak. Gara-gara sayang anak dan anaknya sakit. Maka sampai rela mengorbankan tauhid. Ya, dengan mendatangi dukun, wahada kufrun. Dan ini adalah kekafiran, karena dukun ini mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Siapa yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, maka dia kafir. Dan orang yang percaya dengan pengakuan ini juga ikut kafir. Wal ilmu al-ghaib, padahal ilmu gaib, terutama gaib mutlak, yaitu tentang masa depan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, maka Allah yutri'akum alal ghaib, tidaklah Allah memberitahukan kepada kalian tentang hal yang gaib. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ingdaw mafatil ghaib, di sisi Allah kunci-kunci pengetahuan hal yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali dia Allah. Dan ayat dan dalil-dalil yang lainnya, wa ala hadza, maka karena hal ini, seorang ayah terjatuh ke dalam kekafiran karena sebab anaknya. Di antara manusia, di antara laki-laki ada yang teledor dalam kewajiban, misalnya sholat, bisa babi isolir rizki, liwaladihi, dengan sebab sibuk cari duit. Isal mengantarkan rizki untuk anaknya. Ini karena sebab ingin pulang bawa makanan kesukaan anaknya, membawa oleh-oleh permintaan anaknya. Maka kewajiban agama diteledorkan. Maka teledor dalam melaksanakan kewajiban agama. Wa tarafu alaihi, dan bermewah-mewah dengan rizki, ya, dan memberikan kemewahan untuk anak. Pingin anaknya senang, anaknya punya mainan yang bagus-bagus, anaknya pingin makan yang enak-enak. Maka kerja cari rizki itu sampai ngotot, sehingga kewajiban-kewajiban agama ditelantarkan. Kemudian di antara manusia, di antara ayah, ada yang memasukkan televisi ke rumahnya dalam rangka at-tarfi, kalimat sebelumnya berarti tadi li isali rizki li waladihi wa tarafu alaihi, dan menyenangkan anak. Tarafu menyenangkan. Kemudian yang contoh yang ketiga, ada orang yang, ada suami, ada ayah yang memasukkan televisi ke rumahnya min ajli tarfi ala waladi, dalam rangka menyenangkan anak. Kemudian kata penulis musannifah hafizahullah ta'ala, dan televisi itu haram. Kenapa? Lishtimali, karena memuat banyak hal-hal negatif. Di antaranya adalah taswir, membuat gambar. Maka Ummu Abdillah ini mengharamkan gambar video berarti, ya. Karena televisi itu tentu gambar video. Kemudian dan tentang gambar video ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Dan ini adalah derivat dari perselisihan tentang masalah membuat gambar dengan foto. Karena video itu tentu terlihat pada asalnya adalah gabungan dari foto yang banyak bergerak. Dan ulama mungkin demikian, derivat dari gambar foto. Dan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini satu hal yang sudah maklum, sudah diketahui. Meskipun pendapat yang saya nilai lebih kuat adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, bahasanya foto tanpa edit, membuat foto, membuat gambar dengan cara membuat foto tanpa edit, itu satu hal yang pada dasarnya tidak termasuk dalam larangan hukum membuat gambar. Tinggal tergantung tujuannya untuk apa. Dan di antara tujuan yang terlarang, kalau Syekh Ibnu Utsaimin, adalah tujuan untuk kenang-kenangan. Dan ini terlarang manakala dicetak. Tapi kalau itu tersimpan dalam file di medsos atau di file HP atau file laptop, maka tidak masalah. Karena bukan gambar yang bersifat permanen. Kemudian ada alat lahwi, ada alat musik. Watorbi, sama alat utorbi itu alat musik. Ada perempuan memandang laki-laki dan sebaliknya. Hal yang bermasalah negatif dari televisi adalah iktinak, memeluk pemikiran musuh-musuh Islam dan yang lain. Untuk yang lainnya ada catatan kaki. Qala Syekhuna Yahya Hafidhullahu, ini mungkin saya Yahya Al-Hajuri, dalam televisi ada buang-buang waktu, ada kemudian merusak pandangan, merusak mata karena radiasi, ya, radiasi ini layar televisi. Padahal menjaga kesehatan itu wajib. Dan di sana ada merusak fitrah anak. Ada di sana menyebarluaskan akhlak yang rendah, ngajari mencuri, ngajari usil, zalim, ngajari mencaci maki dan yang lainnya. Dan ada padanya membantu menyebarluaskan gambar. sehingga nanti masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan jangan tolong menolong dalam dosa. Ada padanya kebohongan ini berkenaan dengan sandiwara yang ada di televisi. Namun ada tentu ada perselisihan ulama tentang hukum sandiwara. Apakah ini bohong ataukah tidak? Mungkin nanti untuk melengkapi bisa kita baca di pertemuan yang akan datang tentang hal ini. Ada di sana talbis penipuan, wal khida' dan penipuan, samatah, kemudian mencaci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk menyebut-nyebut sahabat dalam bentuk yang tidak layak. Kemudian tamthiluhum as-sahabata, memerankan sahabat dalam bentuk perempuan dan semacam itu. Sedangkan Al-Walid Samukbul rahimahullah ta'ala mengatakan atilfas atabihi, televisi itu dibuat untuk menyibukkan kaum muslimin di waktu pagi dan sore dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memuluskan pemikiran mereka, musuh-musuh Islam, yang mereka masukkan pemikiran itu kepada kaum muslimin. Wa rajulu yadkhulu lahu muskilatun ila baitihi, maka seorang yang memasukkan televisi ke rumahnya, maka dia memasukkan untuk dirinya problem ke dalam rumahnya. Ini pandangan penulis, kemudian Sahyaya Al-Hajuri, dan demikian juga Sahih Mukbil. Tentu televisi yang dimaksudkannya adalah televisi ya, umum ya. Kalau seorang itu televisi yang dimasukkan itu adalah televisi dakwah, maka tentu tidak termasuk dalam hal ini. Tentu tidak termasuk dalam kalimat-kalimat yang cukup keras di sini. Hanya saja tadi ada mungkin sedikit kemudian pembahasan tentang taswir foto video gitu, tentang gambar video. Tapi secara umum ini kalimat ini ditujukan untuk televisi umum dan tidak berlaku untuk televisi dakwah. Tentu dengan catatan ya, televisi umumnya itu ya channelnya ditutup ya, jangan channelnya di tetap eksis ya. Ya, demikian yang bisa dibaca di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhi da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.